namanya iklan kecap. Dengan segera Anda bisa mengerti apa yang saya katakan, bukan? Iklan kecap, ya, nomor satu adalah saya. Iklan kecap tak pernah nomor dua, tak pernah ada celah. Iklan kecap selalu yang terbaik dari yang lainnya, tanpa pernah diuji atau diukur dalam berbagai ukuran yang seharusnya. Maklum, beriklan sah-sah saja untuk mengatakan yang terbaik, sekalipun tanpa bukti yang nyata. Kecap nomor satu, itulah semangat kampanye yang bisa kita lihat, entah pilkada, entah pula dalam pemilu yang tak lama lagi akan menjadi pesta rakyat, itu istilahnya. Walaupun sejatinya seringkali ini menjadi kesakitan, karena banyak orang rasa terperdaya. Kampanye iklan kecap sungguh menggelisahkan kalau pemimpin hanya sekelas kecap. Nomor satu, ia mampu berkata-kata, meniadakan yang lainnya, membuat dirinya luar biasa, memanfaatkan kesalahan orang untuk keuntungannya. Pemimpin kecap tak pernah mampu untuk menghargai orang lain dalam karyanya. Tak berani mengakui, tapi yang ada lempar batu, sembunyi tangan. Selalu tak mampu bertanggung jawab untuk apa yang dikerjakan. Dulu ia bertanding, ketika terpilih ia berkata apa? Persoalan yang tak beres, ini warisan. Saya hanyalah kena imbasnya. Seharusnya ia tahu itu risiko untuk menjadi pemimpin. Dan jangan ke situ kalau tak mampu. Jangan jadi pemimpin kalau hanya bisa menyalahkan yang terdahulu. Itu iklan kecap di kampanye yang tak terbukti di kenyataan. Ternyata ia bukan nomor satu yang ingin naik kursi kekuasaan, mengulang hal yang sama. Iklan kecap dikumandangkan, saya yang terbaik, saya akan ini, akan itu, dan akan seterusnya. Terlalu banyak kata akan yang memang seringkali dan hampir pasti tak terwujudkan di kenyataan. Akan dan akan jadi janji, akan dan akan digaranti dalam iklan kecap. Saya nomor satu. Semoga ketika kampanye tiba, Anda punya nurani. Semoga ketika kampanye tiba, Anda punya kelas. Berbicara apa adanya. Apa yang Anda bisa, apa yang Anda tidak bisa. Apa yang mungkin dikerjakan, apa yang sulit, dan apa yang tidak mungkin untuk dengan segera diwujudkan. Jangan lagi kecap. Semoga Anda beriklan. Iklan nurani. Bersama saya, Bigman Sirait.